Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ya, silakan dibaca dari penasab berikutnya hatta. Bismillah. Wasalith hatta wa hiya al-jaratu innama yansibu al-mudari'a ba'daha bi'idmari'an in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan linisbati lima qablaha nahwu lan nabra 'alayha 'akifin hatta yarji'a ilayna Musa. Farju'u Musa 'alayhi salam mustaqbalan بالنسبة إلى ما قبل حتى وهو زمان عقوفهم على عبادة العجل وإعرابه حتى حرف غاية ونصب يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى لا بحتى نفسها لأنها ثبت جرها للأسماء فوجب نسبة العمل هنا بأن مضمرة لأن عوامل الأسماء لا تكون عوامل في الأفعال لأن ذلك ينفي الاختصاص قاله الفاقي قاله الفاقهي في شرح الملحة إلينا جار ومجرور موسى فاعل ولامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر لأنه اسم مكسور والمصدر من سبق من أن وما بعدها مجرور بحتى والتقدير إلى رجوع موسى والغالب في حتى أن تكون للغاية كهذه الآية وعلامتها صلاحية إله في موضعها وتكون للتعليل له أسلم حتى تدخل الجنة وعلامتها صلاحية كي في موضعها وقد أفهم كلامه أن الاستقبال شرط لانصاب الفعل بعدها ثم إن كان استقباله بالنظر لزمن التكلم فالنسب واجب حينئذ كالآية السابقة ونحو وقاتل التي حتى تفيء إلى أمر الله مستقبل باعتبار زمان التكلم بالأمر بالقتال وإلقائه إلى المخاطب به وإن كان مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها خاصة من غير اعتبار تكلم فوجهان النسب والرفع وبه قرئ في السبعة في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل بالنسبة إلى زمن زلزالهم وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن التكلم وهو زمنه صلى الله عليه وسلم فإن انتفى الاستقبال بأن أريد بما بعدها الحال تحقيقا أو حكاية فهي حرف الابتداء لا جارة وما بعدها حينئذ يجب رفعه لتجرده عن الناصب والجازم ويجب مع ذلك أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها لأنه لما بطل الاتصال اللفظي بينهما أي بين ما قبلها وما بعدها وذلك لتمام الكلام قبل حتى وجب عند ذلك تحقيق الاتصال على المعنوي لكون ما بعدها مسببا عما قبلها لتحقق الغاية التي هي مدلولها نحو مرض زيد حتى أنهم لا يرجونه الآن فلا يرجونه حال لأنه في قوة قولك وهو الآن لا يرجي ومسبب عما قبله والآن لا يرجى ومسبب عما قبلها لأن عدم الرجاء مسبب عن المرض ففضله لأن الكلام تم قبله بالجملة الفعلية ورابيها أو آتفة قال ابن عنقاء هي على بابها لأحد الشيئين أو الأشياء عاطفة لمصدر منسبك من أن ومدخولها على مصدر مفهوم ما قبلها ولهذا وجب تقدم فعل أو وصف أو ظرف عليها انتهى بمعنى إلى أي صلح في موضعها إلى وذلك بأن كان الفعل قبلها مما ينقضي شيئا فشيئا أو بمعنى إلا الاستثنائية بأن صلحت مكانها وذلك حيث يقصد أن الأول ينتفي عند حصول الثاني كقوله لا تسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قالت الآمال إلا لصابر. Kemudian penasob berikutnya yang dia menasobkan dengan bantuan an mudmarah wujuban adalah hatta. Wasalis hatta. Yang ketiga hatta. Yang pertama kai al-jarah. Kemudian yang kedua lamul juhud. Yang ketiga hatta. Kemarin ya ada yang pertanyaan yaitu ketika lamnya dibawa kepada madhabnya kufiyun maka lamnya zaidah pada lamul juhud lamnya zaidah. Hanya saja ada kelemahan karena kalau lamnya zaidah yang menasabkannya adalah lam itu pendapat orang kufah. Lam muta'alil itu dia sendiri yang menasabkannya. Seandainya lamnya di sini zaidah, dia penasabnya kan, enggak ada yang lain dan itu lemah. Ya. Kalau zaidah itu beramal lemah. Enggak pendapat yang lebih rajih pendapat orang kufah. Wa tsalits hatta, yang ketiga hatta. Mata sudah dibaca ya. وهي الجارة وإنما ينصب المضارع بعدها بإضمار أن. Yang ketiga dari penasab yang menasabkan dengan an mudmar wujuban adalah hatta, yaitu hatta al-jaratu, hatta yang amalannya mengejarkan. Hanya saja hatta yansibul mudhari'a ba'daha bidmari an, menasabkan fil mudhari' setelahnya dengan menyembunyikan an. Ini madhabnya orang Basrah, orang Kufah hatta itu sendiri ya yang menasabkannya. Makanya disebutkan dalam apa? Matan Jurumi ya. Kalau saya penasab itu ada berapa itu? Disebutin banyak kan? Di antaranya hatta. Ya. Dan penulis Al-Jurumiyah di situ mengambil madhabnya orang-orang Kufah yang menjadikan hatta di antaranya sebagai penasab yang menasabkan dengan sendirinya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Faruju'u Musa alaihi salam mustaqbalun binisbati ila ma qabla hatta. Wahuwa zamanu ukufihim ala ibadatil ajli. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ayat sebelumnya. Lan nadruha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kata Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kami senantiasa akan beriktikaf, beribadah kepada patung ini. Hatta yarji'a ilaina Musa. Hingga Musa kembali kepada kami, baru kami berhenti. Faruju'u Musa AS mustaqbal binisbah ila ma qabla hatta. Maka kembalinya Musa AS itu mustaqbal, waktu yang mendatang. Iya. Binisbah ila ma qabla. Ibn binisbah ila ma qabla hatta. Apabila melihat kepada apa yang sebelum hatta. Yaitu zaman ukufi. Ukufihim ala ibadatil ajil. Waktu iktikafnya mereka kepada ibadatil ajil. Iya. Di waktu tetapnya mereka pada beribadatan kepada ijil. Ya. Jelas itu ya. Kembalinya Musa itu mustaqbal apabila melihat perbuatan mereka, yaitu beribadah kepada ijil, kepada patung anak sapi ya, ataupun anak sapi. Wa ya'rabuhu hatta harfu ghayatin wa naswin yarji'u fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta la bi hatta nafsiha li annaha thabata jarruha lil asma'i fa wajaba nismatul 'amali huna li an mudmaratan li anna 'awamila al asma'i la takunu 'awamila fil af'al li anna dhalika yanfi al ikhtisas qalahu al fakihi. Kemudian i'rabnya hatta harfu ghayah wa nasbin. Yarji' fi'lul mudhari'. Di sini kita akan wa nasbin ya, mun 'alal majaz saja ya, karena yang menasubkan pada asalnya adalah an. Inda ulama al-Basrah. Yarji' fi'lul mudhari' mansub bi an mudmar wujuban setelah hatta la bi hatta, bukan nasubnya fi'l tersebut dengan hatta tapi dengan an mudmarah. La bi hatta nafsi, bukan dengan hatta itu sendiri. Li'annaha thabata jarruha lil asma, karena telah tetap amalannya hatta, yaitu mengejarkan isim-isim. Hatta matla'il fajr. Fawajaba nisbatul amali huna li'an mudmarah. Maka wajib di sini untuk menyandarkan amalan nasab kepada an mudmarah. Kenapa demikian? Li'anna awamil al-asma, karena yang namanya amil-amil bagi isim, tidak bisa sekaligus sebagai amil-amil bagi fi'il juga. Karena ini menafikan kekhususan. Kita telah pernah jelaskan bahwasanya huruf-huruf itu ada tiga kan. Huruf yang musytarak, ada yang mukhtas. Kalau musytarak biasanya enggak beramal. Seperti hal, iya, hamzah istifham. Ada yang dia mukhtas. Mukhtas dengan fi'il seperti lam, maka dia beramal. Atau mukhtas dengan apa? Isim seperti huruf-huruf jar, maka dia beramal. Seandainya kita jadikan di sini penasabnya adalah hatta, berarti di sini ya, hatta dia adalah amil yang mengejarkan sekaligus apa? Menasabkan. Hilang dari dia. Ya, kekhususan. Ya. Sehingga keliru ya seperti itu katanya. Dia tidak lagi memiliki kekhususan, yang dengan kekhususan ini dia beramal. Qalahu al-Faqih, seperti yang dikatakan al-Faqih fi syarhil mulhah, pada syarah kitab al-mulhah, ilaina jarun wa majrur Musa fa'ilun wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah li ta'adzuri li annahu ismun maqsur wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha majrurun bi hatta. Ilaina jar majrur Musa fa'il wa alamatu raf'i dhammatun muqaddarah li ta'adzuri li annahu ismun maqsur, karena dia Musa ism mansur. Bagaimana i'rabnya Musa? Hatta yarji' ilaina Musa. Fa'il marfu' alamatu raf'i dhamma muqaddarah. Ya. Ala akhirih man min dhuhriha at-ta'azzur. Dia munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif. Kenapa? Alamiyah dan ujmah, ya. Alamiyah dan ujmah. Li'annahu ismun maqsur wal masdar al-munsabik, dan masdar yang terbentuk dari an wa ma ba'daha itu majrur, dijarkan oleh hatta. Wa taqdir, takdiran maknanya adalah ila ruju'i Musa. Ila ruju'i Musa. Hatta yarji'i ilayna Musa, dita'wil, ditakdirkan menjadi masdar sehingga menjadi ila ruju'i Musa. Wal ghalibu fi hatta an takuli al-ghayah. Ya, sebelum itu ada yang mau disampaikan? Ada yang belum paham? Ya. Mafhumnya, insyaAllah. Wal ghalibu fi hatta an takuli al-ghayah. Pada umumnya hatta digunakan untuk menunjukkan ghayah. Apa ghayah? Akhir dari sesuatu. Ka hadhil ayah, seperti ayat ini. Lan nabruha 'alaihi 'akif. Nabruha lan nabruha 'alaihi 'akifina hatta yarji' ilaina Musa. Kami senantiasa akan i'tikaf beribadah kepada anak sapi ini hatta yarji' ilaina Musa. Dan akan berakhir gitu. Kalau Musa apa? Kembali kepada kami. Wa alamatuha, tanda bahwasanya hatta di situ bermakna ghayah adalah salahiyatu ila fi mawdi'iha. Ila bisa menempati posisinya, bisa menggantikan posisinya. Wa takunu li ta'lil, dan juga terkadang hatta digunakan untuk makna ta'lil, sebab ya, ataupun agar ya. Aslim hatta tadkhul al-jannah, masuklah Islam agar kamu masuk surga, atau sebab dengan itu kamu akan masuk surga. Di sini hatta li ta'lil, mana ya lam ta'lil, ya. Ya li tadkhul al-jannah. Wa alamatuha salahiyatu kai fi mawdi'iha, di antara tanda hatta bermakna ta'lil adalah kai bisa menempati posisinya. Aslim kai tadkhul al-jannah, bisa. وقد أفهم كلامه أن الاستقبال شرط لانتصاب الفعل بعدها. Ucapan musannif memberikan pemahaman bahwasanya istiqbal, penunjukan fi'il yang setelah hatta kepada masa yang akan datang, adalah syarat nasabnya fi'il setelahnya. Ini yang diambil dari ucapannya musannif. Wa hatta in kana al-fi'lu ba'da mustaqbalan, kata musannif di matan itu. Juga hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbala, apabila fi'il yang setelah hatta mustaqbala, menunjukkan masa yang akan datang. Thumma in kana istiqbaluhu bin nadhari li zamin at-takallum fa nasbu wajibun hina idzin kal ayati as-sabiqah. Kemudian apabila istiqbalnya fi'il setelah hatta bin nadhar li zamin at-takallum, dengan melihat zaman pembicaraan, maka nasabnya wajib ketika itu, seperti ayat yang telah lalu. Apa ayat yang telah lalu? Hatta yarji'a ilayna Musa. Ya. Lan nabraha 'alayhi hatta yarji'a ilayna Musa. Zamannya takalum, takalumnya mereka, Bani Israil. Ya. Jadi rujuk Musa itu mustaqbal. Apabila melihat ucapan yang ini diucapkan oleh mereka, siapa? Bani Israil, ya kan? Wa qalu lan nadruha 'alayhi hatta yarji' ilayna Musa. Mustaqbal kan rujuk Musa, apabila kita melihat ucapan ini yang diucapkan oleh mereka, ya kan? Thumma in kana istiqbaluhu bin nadhar li zaman at-takallum, balik lagi ya. Betul ya. Thumma in kana istiqbaluhu bin nadhar li zaman at-takallum fa nasbu, sama ya. Wa nahu, dan contoh yang lain. Wa nahu faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Contoh yang lain. Perangilah mereka. Allati tabghi hatta tafi, yang mereka berbuat zalim kepada saudaranya sehingga mereka mau kembali. Ya. Di sini kembalinya mereka ke jalan Allah, ke agama Allah adalah mustakbal apabila melihat waktu ya, ayat ini turun memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi satu kelompok muslim juga yang mereka perbuat melampaui batas. Faqatilul lati tabghi hatta tafia. Ketika diturunkan ini belum gitu. Belum terjadi mereka yang berbuat al-baghy, perbuatan zalim. Faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Apabila ada dua kelompok dari kaum muslimin yang saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, apabila satu kelompok berbuat zalim ya, atas kelompok yang lain, maka perangilah mereka satu kelompok tersebut hingga kembali ke jalan Allah. Mustaqbalun bi'tibari zaman takallum bil amr bil qital. Kembalinya mereka mustaqbal. Ini perkara yang mustaqbal. Apabila memandang zaman pembicaraan, yaitu perintah. Zaman takallum bil amr, yaitu zaman takallum pembicaraan dengan perintah ini, faqatilu, yaitu bil qital. Saya ulangi bahwasanya kembalinya mereka mustaqbal apabila melihat zaman pembicaraan perintah ini, yaitu perintah untuk berperang. Wa ilqaihi ilal mukhatab bih. Wa in kana mustaqbalan binisbah ila ma qablaha. Titik tadi. Ya. Karena melihat zaman pembicaraan perintah ini dan perintah untuk berperang dan zaman disampaikannya ayat ini kepada yang diajak bicara dengannya. Wa in kana mustaqbalana, titik situ ya. Jadi kalau fi'il mudhari setelah hatta itu menunjukkan perkara ataupun masa yang akan datang dengan melihat waktu pembicaraan, maka itu wajib nasab. Fi'il mudhari setelahnya wajib nasab. Wa in kana mustaqbalan bin nisbati ila ma qablaha khawsatan min ghairi i'tibari takallum fa wajhani an-nasbu war-raf'u. Adapun apabila fi'il mudhari yang datang setelah hatta menunjukkan istiqbal masa yang akan datang, tapi dengan melihat apa yang sebelumnya, bukan zaman pembicaraannya, khosoh secara khusus. Jadi fi'il mudhari yang datang setelah hatta itu menunjukkan istiqbal apabila melihat kepada zaman apa yang sebelum hatta secara khusus, bukan zaman pembicaraan. Min ghairi i'tibari takallum, tanpa memandang zaman pembicaraan, fawajhan, maka boleh dengan dua sisi, nasab dan rafa. Nasab dan rafa. Kalau dalam contoh ayat tadi yang mengisahkan tentang kisah Nabi Musa, dua-duanya ya. Apabila dia melihat zaman takallum, mustaqbal. Apabila melihat zaman yang sebelumnya, sebelum hatta juga mustaqbal juga, dua-duanya ya. Kalau ini khusus. Jadi fi'il mudhari yang setelah hatta itu istiqbal, khusus memandang atau dengan memandang kepada zaman yang sebelum hatta. Ya. Maka kalau seperti ini keadaannya, boleh dengan dua sisi. Nah, sabatul murafa wa bihi quri'a fi sab'ah, dengan kira ini dibaca pada kira sab'ah pada contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul. Ada riwayat yaqulu ar-rasul. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul, juga dibaca wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul. Fa inna qawla ar-rasul mustaqbalun. Sesungguhnya ucapan rasul mustaqbal. Yaqul ar-rasul itu mustaqbal, menunjukkan kejadiannya akan datang. Binisba ila zamani zilzalihim, tapi secara khusus apabila melihat zaman digoncangnya mereka dengan ujian-ujian yang sangat dahsyat. Ya, diuji dulu kan, kemudian baru rasul itu berkata gitu. Bukan melihat zaman pembicaraan turun ini, itu ayat ini turun. Iya. Ini kan ayat ini turun sudah terjadi itu kan. Wa in kana madiyan bin nisbati ila zaman yatakallam wa huwa zamanuhu. Wa in kana madiyan, meskipun fi'il yang datang setelah hatta itu madi, bin nisbah ila zaman yatakallam, apabila melihat kepada zaman pembicaraan, ya zaman turunnya ayat ini, yaitu di zaman Rasulullah SAW. Tapi karena melihatnya kepada zilzal tadi, ya yaqul ar-rasul ini adalah apa? Mustaqbal. Ya. Tapi kalau melihat zaman pembicaraan, madi itu yaqul ar-rasul, telah berlalu. Ya. Karena ini turun di zaman Rasul. Ayat ini turun di zaman Rasul. Fa in intafa al-istiqbal bi an urida bima ba'daha al-hal tahqiqan aw hikayatan fa huwa harf subtida'. Sebelum dilanjut, ada yang masih belum paham? Jadi kesimpulannya, apabila fil mudhari' yang datang setelah hatta itu menunjukkan masa yang akan datang ataupun kejadian yang terjadi di masa mendatang, apabila melihat zaman pembicaraan, maka wajib apa? Fil mudhari' setelahnya mansub. Tapi kalau fil mudhari' yang datang setelah hatta ini menunjukkan kejadian di masa yang akan datang, apabila melihat kepada kalimat yang sebelum hatta, maka boleh dengan dua sisi. Apa? Rafa dan nasab. Ya, nasab karena apa? Dia dinasabkan oleh al-mudmarah ba'da hatta wujuban. Kalau rafa sebagai khabar dari mubtada' mahdhuf. Fa in intafa al-istiqbal bi an urida bima ba'daha al-hal tahqiqan aw hikayatan fa huwa harfu ibtida' la jarratun wa ma ba'da hina idzin yajibu raf'uhu li tajarrudihi an nasib al-jazim. Apabila hilang syarat istiqbal dari fi'il yang datang setelah hatta, bi an urida bima ba'daha al-hal, yaitu ketika dimaukan dengan fi'il yang datang setelah hatta itu al-hal zaman sekarang, tahqiqan secara hakiki aw hikayatan atau pada penghikayatan saja, nanti akan dicontohkan. Faya harf ibtida, maka dia ketika itu sebagai huruf ibtida. Huruf ibtida. La jarah, bukan huruf jar. Wa ma ba'daha hina idzin yajibu raf'uhu, dan yang setelah hatta wajib dirafakan karena dia kosong dari penasab dan penjazm. Wa yajibu ma'a dzalika an yakuna ma qablaha sababan lima ba'daha. Ah, ketika itu wajibu, dan wajib bersama dengan itu. Bersama dengan itu, bersama dengan apa? Ya, bersama dengan dirofakannya fi'il yang datang setelah hatta ibtidaiyah, agar anyakuna maqablaha, apa yang sebelum hatta, sababan lima ba'daha, merupakan sebab terjadinya apa yang setelah hatta. Li'annahu lamma batala al-ittisalu lafzi bainahuma ay baina maqablaha wa ma ba'daha wa dhalika litamamil kalami qabla hatta wajaba inda dhalika tahqiqu al-ittisalu al-ma'nawi لكون ما بعدها مسببا عما قبلها لتحقق الغاية التي هي مدلولها نحو مرض زير حتى أنهم لا يرجونه الآن فلا يرجونه حال لأنه في قوة قولك وهو الآن لا يرجى ومسبب عما قبلها لأن عدم رجاء مسبب عن المرض. Kemudian kita syarih rahimahullah. Kenapa? Ya, harus apa yang sebelum hatta menjadi sebab terjadinya yang setelah hatta. Ya, ketika fi'il yang setelah hatta itu rafa, atau ketika hattanya dijadikan sebagai hatta ibtidaiyah. Alasannya, lamma batala al-ittisalu lafzi, tatkala hilang keterkaitan lafzi, ya, antara apa yang sebelum hatta dengan yang setelah hatta. Kenapa terputus keterkaitan lafzi antara apa yang setelah hatta dengan yang sebelum hatta? Litamamil kalami qabla hatta, karena sudah sempurna kalam yang sebelum hatta. Wajib inda dzalik tahqiq al-ittisal, karena sudah terputus keterkaitan lafzi, maka jangan sampai enggak ada kaitan sama sekali. Wajib inda dzalik, maka wajib ketika itu untuk mewujudkan keterkaitan ma'nawi. Ya, jadi keterkaitan lafzinya sudah hilang, maka diwujudkan keterkaitan ma'nawi. Likauni ma ba'daha musabbaban 'amma qablaha, yaitu agar apa yang setelah hatta itu disebabkan, terjadinya disebabkan oleh apa yang sebelum hatta. Agar apa? Litahaqqiqil ghoyah, agar tujuan diletakkannya hatta itu terwujud. Litahaqqiqil ghoyah, agar bisa terwujud al-ghoyah. Al-ghoyah, ulangi. Litahaqqiqil ghoyah, agar terwujud al-ghoyah. Yang mana ghoyah ini adalah madluluha, makna yang ditunjukkan oleh hatta, gitu. Jadi paham ini? Contoh, maridu zaidun hatta annahum la yarjunahu al-an. Maridu Zaidun ini kan sudah sempurna nih kalamatnya. Maridu Zaidun. Hatta annahum la yarjunahu al-an, sampai-sampai mereka manusia tidak bisa, tidak mengharapkan lagi kesembuhannya sekarang. Nah, sudah koma gitu. Sudah sesak nafas ya, sudah seperti enggak ada harapan ini. Sabar saja gitu kan. Ya. Fa la yarjunahu hal, maka la yarjunahu itu hal, li'annahu fi quwwati qawlik, karena dia sama dengan kekuatan dari ucapanmu. Wahwal an la yurja, dan dia sekarang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Wa musabbabun amma qablaha, dan dia hilangnya harapan itu disebabkan apa yang sebelumnya, sakit yang parah. Lianna adam ar-raja musabbabun 'anil marad, karena hilangnya harapan disebabkan karena sakit yang menimpanya. Bisa dipahami nih? Jadi kalau hilang kandungan istiqbal pada fi'il setelah hatta, yaitu dengan dimaukan makna al-hal sekarang dari fi'il yang setelah hatta, maka hattanya dijadikan sebagai huruf ibtidak. Ya, dijadikan sebagai huruf ibtidak. Kemudian fi'il mudhari'nya marfu' karena kosong dari penasab dan penjazm. Ya. Dan ketika hatta di situ, ataupun ketika fi'il mudhari' setelah hatta dirofakan, maka sudah terputus itu hubungan keterkaitan lafzi antara apa yang sebelum hatta dengan hatta. Ya, karena sudah terputus keterkaitan antara yang sebelum hatta dengan setelahnya, dalam kondisi hatta itu diletakkan untuk menunjukkan ghoyah, maka harus diikat tetap apa yang sebelum hatta dengan setelahnya itu dengan ikatan maknawi, yaitu dengan menjadikan apa yang sebelum hatta sebagai sebab terjadinya apa yang setelah hatta. Sudah paham ini? Ada yang belum paham? Ya, ngerti ya? Wa fadlah. Ini maaf mana? Yarjuna halun li'annahu fi quwwati qawlika. Ya. Hal dan fadlah karena yarjuna hal. Maka yarjunahu atau la yarjunahu hal wa fadlah. Dan juga fadlah. Ya, hal kan fadlah. Karena dia kan bukan musnad, bukan musnad ilaih. Yang umum itu musnad dan musnad ilaih. Fi'il fa'il mutar khabar. Dan yang misal itu. Li'anna al-kalama tamma qablahu bil jumlatil fi'liyah. Karena kalam telah sempurna. Atau kalam sebelumnya telah sempurna. Dengan jumlah fi'liyah. Yaitu apa? Marido Zaidun. Sampai sini ada yang muskil. Ada yang belum paham, Ahmad? Ada yang masih belum paham? Paham. Ya kalau yang mana? Hah? Si merayang ya? Yang mana? Lafzi. Iya. Tadi ya disebutkan oleh musannif bahwasanya syarat. Iya. Hatta itu menasobkan fi'il mudhari setelahnya agar fi'il mudhari setelahnya diletakkan untuk waktu mendatang. Itu syaratnya. Tapi kalau ternyata tidak demikian, yaitu fi'il mudhari-nya dibawa kepada mana hal, berarti hilang syaratnya. Ya kalau syaratnya enggak ada ya sudah. Masyrutnya enggak terwujud gitu kan. Yaitu apa? Menasobkan itu, amalan itu. Karena syaratnya beramalnya hatta seperti itu. Kalau hilang syaratnya enggak terwujud, maka dia rofa gitu. Fi'il mudhari setelahnya rofa. Di i'rab sebagai apa? Mubtada. Khabarnya di i'rab apa? Khabar. Mubtadanya apa? Mahdhuf. Ya. Dan tetap gitu harus diikat. Ya, meskipun keterikatan lafznya hilang. Karena yang dibahas alim nahwu kan masalah lafznya di sini kan. Ya. Untuk dia bisa menasabkan. Ya, agar dia hatta ini tetap berfungsi menunjukkan kepada al-ghoyah, maka harus dijadikan apa yang setelah hatta sebagai sesuatu yang diakibatkan oleh yang sebelum hatta. Ya sudah kayak gitu. Ya. Kemudian warabi'uha, dan yang keempat dari penasab yang menasabkan dengan bantuan an-mudmar wujuban adalah au al-atifah, au yang mengatofkan, yang fungsinya mengatofkan. Tadi hatta al-jarah ya. Hatta tadi al-jarah. Sekarang apa? Au al-atifah. Au yang mengatofkan. Qala ibn anqahya ala babiha. Li ahadi syai'aini awil asya. Awil asya. Atifatan atau atifatun. Li masdarin min sabikin min an. Min an. Wa madkhuliha ala masdarin mafhumin mimma qablaha. Wa lihada wajaba taqaddumu fi'lin. Au wasfin au dhurfin. Alaiha. Intaha. Kata Ibn Anqa, dia, yaitu au, ala babiha, pada babnya, pada pembahasannya, li ahli syai'aini, untuk satu dari dua perkara. Ya. Apa yang pernah antum pelajari? Au itu untuk apa? Takhir satunya apa? Apa? Contohnya apa? Takhir tazawaj hindan atau ukhtah. Terus makna yang lain apa? Syak, ya. Syak, apa contohnya? Bisa juga syak. Ja'ani Zaidun atau Amrun. Datang pada saya Zaid itu Amr gitu. Di malam hari gak jelas. Misalkan. Masih ada yang lainnya. Di hadis syai'aini awil asya. Dia menunjukkan satu dari dua makna. Ataupun lebih dari dua makna. Atifatun. Dan dia au mengatofkan. Li masdarin munsabik. Mengatofkan masdar yang terbentuk. Dari an bersama fi'il yang setelahnya. Min an wa madkhuliha dari an yang dimas dan yang dimasuk oleh an. Ala masdarin mafhumin. Diatofkan oleh au kepada masdar yang difahami. Mimma qoblah dari fi'il setelahnya. Jadi dari fi'il sebelumnya. Jadi fungsinya au adalah mengatofkan masdar yang ditakwil. Kepada masdar yang difahami dari fi'il yang mendahului au ini. Walihada wajib taqaddumu fi'ilin. Oleh karenanya au ini yang menasabkan wajib didahului fi'il. Atau kalau tidak wasaf simfa'il. Atau misalnya. Al-dharfun alaiha. Ataupun dharaf. Iya. Bima'na ila. Dan dia au bermakna ila. Nah itu. Faham ya, syaratnya. Au. Fungsinya apa? Mengatofkan masdar al-munsabik. Atau mu'awwal. Kepada masdar yang difahami dari yang sebelumnya. Sebelumnya tidak ada masdar. Cuma difahami. Diambil darinya masdar. Untuk isim yang mu'awwalin di atofkan kepadanya. Bima'na ila. Au bima'na ila. Ay yasluh fi mawdi'ah ila. Wadhalika biankana al-fi'lu qablaha mimma yanqadu syai'an fasyai'a. Au kadang bermakna ila. Yani yasluh fi mawdi'ah ila. Ila bisa menempati tempatnya. Wadhalika. Itu batasannya adalah. Kapan itu. Au dibawa kepada makna ila. Wadhalika bi an kana al-fi'lu qablaha mimma yanqadi syai'an fa syai'an. Ini terjadi apabila fi'il yang sebelum au itu berakhir atau terjadi sedikit demi sedikit. Terjadi sedikit demi sedikit. Au bi makna illa ataupun kadang au juga bermakna illa. Ini juga sama manasabkan. Au bi makna illa. Al-istithna'iyah bi an saluhat makanaha. Bi an salahat makanaha. Au dengan makna illa. Al-istithna'iyah. Yaitu ketika. Ya. Mana fa'il yang solahat? Illa. Illa ya. Ketika illa bisa menduduki tempatnya. Au gitu loh. Bian solahat makanaha. Bian solahat illa makanaha. Ya zarf ya. Wadhalika haithu yuqsad. Annal awal yantafi inda husuli thani. Ya. Dan yang demikian batasannya ini haitsu yuqsad anna al-awwal yantafi 'inda husuli tsani ketika dimaukan atau dituju bahwasanya yang pertama yantafi hilang 'inda husuli tsani dengan terjadinya yang kedua yang sebelum apa au-nya ini hilang iya tidak terjadi dengan terjadinya yang kedua ya nanti dengan contoh akan lebih jelas paham enggak definisinya ya ila ataupun au dengan makna ila batasnya apa ada dua ya ketika bisa diduki oleh ila yang kedua ketika fi'il yang sebelum au-nya terjadi sedikit demi sedikit kemudian yang kedua au dengan makna apa ila batasannya apa itu ketika ila bisa menggantikan posisinya iya menggantikan posisinya meskipun secara makna gitu yang kedua apa yang sebelum au-nya tidak terjadi dengan terjadinya apa yang setelah au itu. Ka qawli seperti ucapan penyair. La sasilanna su'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Akan saya jadikan mudah as-su'ba segala kesulitan yang merintangi. Au udrikal muna di sini maknanya au. Ila udrikal muna, ila an udrikal muna hingga saya bisa mencapai cita-cita saya. Faman qadatil amalu illa lisabiri dan tidaklah digapai al-amal, cita-cita illa lisabiri kecuali oleh orang yang sabar. Di sini akan dijelaskan juga maknanya. Lam aqif ala qa'ilih. Lam aqif ala qa'ilihi wa huwa min at-tawil. Ini sudah dibaca belum? Belum ya? Silakan dibaca dulu. Lam aqif ala qa'ilihi wa huwa min at-tawil. Al-lughah yuqalu idza sahala amruhu idza addahu sahlan wa as-sa'ab al-usr yuqalu idza sa'ab al-amru idza sara sa'ban la yaqdiru alayhi bi suhulah. Wal muna bi dhammil mim maqsurun jam'u maniyah. Wa ya ma yatamannahu al-insan ayat ma'ufu fi khusurihi wal amal bi maddil hamzah jam'u amala wa huwa ar-raja' wal murad huna al-ma'mulat. وانقيادها حصولها وموافقتها للمراد ومجيئها على حسبه وصابر ضد المستعجل الإعراب ألا مداخلة في جواب قسم مقدر تقديره والله أستسهلن في المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله مستفر فيه وجوبا تقديره أنا أصاب مفعول به أو حرف عطف بمعنى إلى أدرك في المضارع منصوب بأن مضمرات وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى وعلامة نسبه وتؤخره وفاعله مستثير فيه وجوبا تقديره أنا المنى مفعول به وهو منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور والمصدر المنسبق من أن وما بعدها مرفوع معطوف على مصدر مأخوذ مما تقدم والتقدير يكون الناس إسهال مني أو إدراك للمنى فإنما تهجاب إلى هذه التعويل يفرق بين أو التي تقتضي مساواة ما قبلها لما بعدها في الشك وبين أو التي تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها قال السجاعي فمن قادت الفاء حرف تعليل ما نافية إن قاد فعل الماضي والتاء علامة التأنيث الآمال فاعل وهو مرفوع ولامة رفعه ضم آخره إلا أداة حصر تصاب رجال ومجرور متعلق بانقادت والمعنى لا أزال أعد الأمور الصعابة سهلة فأسعى في تحصيلها إلى أن أدرك ما أتمناه لأن الآمال لم تنقد إلا للصابر على محاولة حصولها والشاهد في قوله أو أدرك حيث جاءت أو فيه بمعنى إلى وانتصب الفعل بعدها بأن مضمرة كما في لألزمنك أو تقضيني حقي وقوله وكنت إذا غمست قناة قوم قصرت قوبها أو تستقيما قاله زياد الأعجم. Kemudian kita lihat penjelasan sisi lughah dan juga makna dan i'rab dari kasyir tadi. La tasilanna sa'ba aw udrika al-muna faman qadat al-amalu illa lasabiri. Lam aqif ala qaili, kata syarih saya tidak mendapati siapa yang mengucapkannya. Wa huwa min at-tawil, dan Bashir ini termasuk Bashir dengan wazan at-tawil. Al-lughah sisi bahasa, yuqalu istashalla. Istashalla amrah idza addahu sahlan. Istashala. Istashala istashilu. Yuqalu istashala amrah idza addahu sahla. Jadi istashala amrah yani idza addahu sahla, apabila dia menganggap perkaranya, urusannya mudah. Wasu'ba al-usr, as-su'ab mani al-usr, kesusahan, kesulitan. Yuqal istas'aba al-amr, atau ustus'iba al-amr, idha sara su'ba, dianggap sulit. Urusan itu, idha sara su'ba, ketika urusan tersebut memang sulit. La yuqaddar alaihi bisuhulah, atau liqtar alaihi bisuhulah, tidak bisa didapatkan dengan apa? Kemudahan. Wal muna bi dhammil mim maqsur jam'u munniyah. Dan muna bi dhammil mim maqsurun. Muna dengan dhammah pada mimnya maqsur, isim maqsur. Jamak dari munniyah. Wahya ma yatamannahu linsan, yaitu segala apa yang diangan-angankan, dicita-citakan oleh manusia, cita-cita lah gitu. Ay yubma' fi husulih, atau yubma' fi husulih, apa yang manusia itu mengharapkan terjadinya. Wal amalu bimadil hamzah, sedangkan amal, jadi kalau munyah tadi cita-cita ya, muna cita-cita. Wal amal bimadil hamzah jam'u amal, wahuwa roja', al amal dengan memanjangkan hamzahnya amal, jamak dari amalun, wahuwa roja, dan dia bermakna harapan. Wal murad huna al-ma'mulat, dan ini maksud di sini al-ma'mulat, sesuatu yang diharapkan. Wan qiyaduha, kemudian amanqadatil amal inqada, itu fil madinya inqada yanqadu masdar inqiyad. Wan qiyaduha makna inqiyad, inqiyadu al amal, inqiyadu al amal adalah husuluha, terjadinya apa yang diharapkannya. Wa muwafaqatuha lil muradi, dan dia diberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Wa maji'uha ala hasabih, ya wa maji'uha ala hasabih, dan datangnya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Wa sabir diddul musta'jil, sabir lawan dari musta'jil, orang yang tergesa-gesa. I'rab lam dakhilah fi jawabil qasam fi jawabi qasamin muqaddarin taqdiru wallahi. Jadi lam di sini adalah lam yang masuk pada jawaban qasam yang ditakdirkan, takdirnya wallahi. Ya. Jadi lamnya kebanyakan lamul qasam ya. Kalau lamul taukid di mana biasanya? Lamul taukid. Biasanya yang setelah inna kan, inna zaidan laqaimun muzahlaqah itu. Ya. Nah, tadi La sasilanna fi'lun mudhari' mabni 'ala al-fath liittisalihi bi nun taukid. La sasilanna fi'l mudhari' mabni 'ala al-fathah, karena dia bergabung bergandengan dengan nun taukid. Al-saqilah yang bertasydid. Wa fa'ilun mustatirun fi wujuban taqdiru ana, fa'ilnya la sasilanna mustatir fi wujuban taqdiru ana. As-sa'iba maf'ulun bih au harfu 'athfin bi ma'na ila, au di sini i'rabnya harfu 'athfin bi ma'na ila, disebutkan seperti itu ya, tambahkan harfu 'athfin bi ma'na ila. Udrika fi'il mudhari' mansub bi al-mudhmara wujuban ba'da aw allati bi ma'na ila, wa alamatu nasbi fatu akhirih, wa fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru ana. Al-muna maf'ulun bih aw udrika al-muna, al-muna maf'ulun bih wa huwa mansubun wa alamatu nasbi fathatun muqaddara 'ala al-alif man 'ami dhuhri ta'dhur li'anna ismun maqsur. Selesai. Ini wal masdar al munsab ki min an wa ma ba'daha marfu' ma'tuf ala masdarin ma'khudhin mimma taqaddam. Dicontohkan di sini. Masdar yang terbentuk dari an yang mudmarah wujuban, wa ma ba'daha dengan fi'il yang setelahnya itu marfu'. Kenapa marfu'? Ma'tufun 'ala masdarin ma'khudhin min taqaddam mimma taqaddam. Karena dia diathafkan kepada masdar yang marfu'. Yang masdar marfu' tersebut ma'khudh, diambil dari fi'il yang mendahulunya. Ya, apa fi'il yang mendahulunya? Lastasilanna. Apa masdarnya? Istashala. Istishal. Istashala yastasilu istishalun. Takdirnya layakunanna. Layakunanna istishalun minni au idrakun lil muna. Ya. Harus ada istishalun minni, anggapan mudah dariku. Ila atau au dengan mana ila ya, sampai idrok lil muna au idrokun lil muna au idrokun lil muna, sampai menggapai cita-cita gitu, sehingga mufrad ya, diatofkan kepada mufrad. Karena di sini tamah sepertinya ya, tamah istishalun sebagai fa'ilnya kana, sedangkan apa idrok ma'atuf pada istishal. Wa inna mahtaju ila hadha ta'wil li yufarriqu baina awal lati taqtadhi musawata ma qablaha lima ba'daha fi shakki wa baina awal lati taqtadhi mukhalafata ma qablaha lima ba'daha, qala Husujai. Tidak lain mereka para ahli nahu membutuhkan takwilan semacam ini, ditakwil ya dengan tadi bahwasanya masdar muawalnya diathafkan ya kepada masdar yang mafhum dari fiilnya. Liufarriqu baina aw allati taqtadhi musawah, untuk membedakan antara aw yang mana dia menunjukkan makna musawah, kesamaan. Ma qablaha lima ba'da, apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya, dengan fi syak, dalam hal keraguan. Wa baina aw allati taqtadhi mukhalafata ma qablaha lima ba'da, dan juga membedakan au yang dia menunjukkan makna mukhalafah, perbedaan apa yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Qala Husujai, ini dikatakan oleh Al-Sujai. Faman qadat alfa harfu ta'lil makna fiha in qada fil madin wa ta'ala matu ta'nits al amalu fa'ilun wa huwa marfu' alamat rafid wa muakhirih illa adatu hasrin li sabirin jarun wa majrur muta'alliq bin qadat wal ma'na, ini maknanya la azalu a'udul am la azalu a'udul a'udu ada ya'udu ya ya ya'udu ya udda kan ada ya'udu udda la azalu a'udu al-umur as-si'aba as-si'aba sahlatan fa as'a fi tahsilha ila an udrika ma tamannah li anna al-amala lam tanqad illa lis-sabiri ala muhawalati husulha. Maknanya senantiasa saya akan menganggap segala perkara-perkara yang susah sahlah sebagai sesuatu yang mudah. Fa as'a fi tahsilha, sehingga saya akan berupaya untuk menghasilkannya hingga aku bisa menggapai apa yang aku cita-citakan. Karena yang namanya cita-cita ataupun harapan-harapan tidak akan bisa digapai kecuali oleh orang yang sabar. Ala muhawalati husuliha, dalam upayanya untuk bisa mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan itu kan bertahap. Iya, bertahap. Membikin sesuatu yang sulit jadi mudah kan bertahap. Ya. Antum bisa baca kitab. Ya, sekarang sudah mudah, tadinya kan prosesnya susah. Iya kan? Sedikit demi sedikit harus merojah, menghafal, latihan terus, lama-lama mudah juga. Wa syahid fi qawlihi au udrika haitsu ja'at au fihi bi ma'na ila wa intasaba al-fi'lu ba'daha bi an mudmaratan kama fi la ulzimannaka au taqtadini haqqi. Iya. Yang menjadi syahid di sini takdian taqtadian itu ya, takdiani. Wa syahid, yang menjadi syahid dari Bashirin adalah ucapan penyair au udrika haitsu ja'at au fihi bi ma'na ila, di mana datang au dalam Bashir ini dengan makna ila. La astasilanna su'ba au udrika al-muna ila, maknanya ila an udrika al-muna. Wa intasaba al-fi'lu ba'daha, maka nasablah fi'il mudhari setelahnya karena persyaratnya terpenuhi. Bi an mudmarah, dengan al-mubarah, kama fi sebagaimana dalam contoh la ulzimannaka la ulzimannaka ataupun la alzimannaka ya la alzimannaka au taqdi au taqdiyani haqqi, saya akan terus mengejar-ngejar kamu ya, akan saya akan terus menyertai kamu au taqdiyani haqqi, apa artinya di sini sampai kamu apa menunaikan hak saya, belum utang belum bayar baru dikejar-kejar terus padahal sudah punya duit. Saya lihat tadi dia gajian. Terus kejar-kejar terus. Dikasih sudah selesai. Wa qawlih. Belum ini ya. Qala syari rahimahullah. Wa qawluhu. Wa kunta idha gomas. Idha gomasu qonata qawmin. Wa kunta. Wa kuntu idha gomasu qonata qawmin. Kasartu ku'ubaha aw tastaqima. قاله زياد العجم من الوافر اللغة الغمس بالغين المعجمة والزاي الدس والأسر باليد والقناة الرمح إذا ركب فيها سنان وجمعها قنا ومثل حصى وحصن ومثل حصى وحصن وكؤوب الرمح وكوب الرمح النواتي أي المرتفعات في أطراف الأنابيب جمع أنبوبة وهي ما بين كل أقدتين من القصب والاستقامة ضد الإعوجاج الإعراب الواو حرف عطف وكنت في كنت فيل وفاعل كان فيل ماضي ناكس ترفع الاسم وتنسب الخبر وتاء ضمير متصل في محل رفع اسمها إذا ظرف لما استقبل من الزمان والعامل فيه كسرت كذا قال بعضهم والذي عليه المحققون أن الناسب لها أشرتها وعليه فالناسب لها هنا غمست وغمز فيل ماد والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل قناة مفعول به وقوم مضاف إليه كسرت فيل وفاعل كعوب مفعول به والها في محل جر بالإضافة أو حرف عطف بمعنى إلا أن تستقيم فيل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو العاطفة التي بمعنى إلا وعلامة نسبه فتو آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هي وألفه للإطلاق wal masdarul munsabik min an wa ma ba'daha marfu'un ma'tufun 'ala masdarin ma'tufun 'ala masdarin muttasilin min al fi'li al mutaqaddam wa taqdiru li yakunanna kasrun minni likuubiha aw istiqama minha wal mana idastadda 'ala janibi qawmin ramat rumtu talinahum hatta yastaqimu wa man la tasluh lahu al mulayanah amalnahu bil mukhashanah illa an yastaqima wal gumzu kinayatun anil lin qala ad-damamini wa fihi isti'aratu tamthiliyah haythu shabahu hala idza ukhida fi islahi qawmin ittasafu bil fasad fala yakuffa an jismil mawad allati nasha anha fasaduhum illa an yahsula salahuhum bihalihi idza ghamaza qanatan muwajjah haythu yuksar martafa'a min atrafiha irtifa'an mani'an an idlaliha wala yufariqu dhalika illa an yastaqima intaha wa shahidu fi qawlihi aw tastaqima haythu ja'at aw fihi bimana illa fil sitha fantasabal mudari'u ba'daha bi idmari'an kama fi la'aktulannal kafiru aw yuslima wa qawli. Dan juga contoh ucapan menyair, contoh apa ini? Aw dengan makna apa? Illa, kalau sebelumnya la salisana su'ba aw udrikal muna aw dengan makna ila. Contoh datangnya aw dengan makna illa yang dia menasabkan fil mudhari setelahnya dengan bantuan an mudmarah wujuban, wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin kasartu ku'ubaha aw tastaqima, dan adalah saya apabila saya meraba memegang tongkat tombak satu kaum maka saya patahkan ku'ubaha ruas-ruasnya aw tastaqima, kecuali kalau dia lurus. Dia mau lurus, qanata qaumin tadi mau lurus. Tombaknya satu kaum tadi mau lurus, maka saya tidak patahkan ruas-ruasnya. Ataupun kalau dia lurus, kalau dia lurus sudah enggak dipatahkan lagi, kalau masih dibengkok dipatahkan ruas-ruasnya biar lurus. Qalahu Ziyad al-Ajam min al-Wafir. Bait syair ini diucapkan oleh Ziyad al-Ajam dari Wazan al-Wafir. Isi bahasa al-ghamzu bil ghain al-mu'jamah wa zai al-has wal 'asr bil yad. Al-ghamz dengan ghain yang bertitik satu di atasnya dan za maknanya al-has, memegang, merasakan gitu. Ahusu kan merasakan, meraba dengan tangan, merasakan atau meraba dengan tangan. Merasakan, meraba dengan tangan. Ya biasanya kalau diratakan, dirata belum ya, tongkat ini, tombak ini, diratakan dengan tangan, dirasakan dengan tangan, oh ini masih, ada yang belum rata ini, ada yang masih, menonjol misalkan. Wal-qona' rumah, sedangkan al-qona' mananya apa? Rumah, tombak. Idza rukiba fiha sinan, apabila dipasang di atasnya mata tombak. Wa jam'uha qonan, bentuk jamak dari qona' adalah qonan, seperti hasoh, mitlu hasotin, kerikil jamnya hason. Wa ku'ubir rumah, dan yang dimaksud dengan ku'ubir rumah adalah an-nawati. Apa itu an-nawati? Ay al-murtafi'ah fi atrafil anyab, apa yang tampak pada setiap ujung-ujung bambu. Bambu kan ada ruas-ruasnya kan, ya kan, yang di situ ada sesuatu yang apa, menonjol, dipatahkan, diluruskan. Jama' anbubah, jama' dari anbubah, wa hiya ma baina kulli 'aqdataini min al-qasab, dan dia ku'ub, kalau kita kan mata kaki ya, ka'bun mata kaki, ini seperti mata kaki, 'aqdataini, dua tempat yang seperti mata kaki itu yang menonjol dari bambu. Apa namanya itu? Kan bambu kan mesti kan ada sisi-sisi yang itu menonjol, itu namanya ku'ub, itu ruas-ruasnya ya. Ya ruas-ruas bambu lah. Ya. di antara dua batang bambu kan ada ruas ruas semua. Di antara setiap apa bambu itu samping kanan kiri ada ruas ruas. Itu dipersihkan, dipotong kalau masih belum lurus. Wal istiqamatu dhidul i'wijaj, sedangkan istiqamah lawannya i'wijaj, kebengkokan. I'rabnya al-wawu harfatin kuntu fi'lun wa fa'il. Ya, fi'lun fa'il berarti karenanya tamah ya. Karenanya tamah, karena di i'rab fi'lun wa fa'il. Karena fi'lun madhi naqis. Naqis ini ya. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa ta'bamir mutasil fi'lun rafin ismuha. Ya mungkin bisa ya majazan ya majazi fi'lun fa'il majazi idza dzarfun limastaqbal, kemudian idza dzarf limastaqbal min az-zaman, dari waktu, wal amil fi, dan amilnya idza adalah kasartu, yaitu apa fi'lu syaratnya kasartu. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ahli nahu. Jadi terkait dengan i'rabnya ataupun amilnya idza ada khilaf di antara ahli nahu. Jumhur mengatakan yang menasubkan itu adalah jawab syarat. Alasan mereka karena idza itu diidhafahkan kepada fi'il syarat, yang namanya mudhaf ilaih tidak bisa beramal kepada mudhaf, sehingga ditakdirkan amilnya jawab syaratnya. Adapun kalamnya muhaqqiq disebutkan oleh beliau di sini, walladzi 'alaihi al-muhaqqiqun anna an-nasiba laha syartuha. Adapun pendapatnya muhaqqiq, para peneliti, bahwasanya menasubkan idza itu syaratnya. Di antaranya Abu Hayyan. Mereka juga berdalil lagi. Itu bahwasanya jawab syarat seringkali dimasuki oleh fa. Kadang ada idza fujaiyah. Dan mereka sepakat bahwasanya sesuatu yang dimasuki oleh fa ataupun idza fujaiyah ataupun yang lain tidak bisa beramal kepada sebelumnya. Ini jawab syaratnya terkadang ada fa-nya. Kadang ada idza fujaiyahnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang beramal itu bukan jawab syarat. Itu fi'il syarat. Tapi idzanya tidak didhofahkan kepada jumlah setelahnya. Ada khilaf dalam pembahasan idza ini. Nah, i'rabnya. Wa alaihi fannasibu laha huna ghamaztu. Atas dasar pendapat muhaqqiq ini, maka yang menasubkan daripada idza adalah ghamaztu. Bukan kasar tu. Kalau kasar tu berarti apa? Jawab syaratnya kan. Wa ghamaza fi'il madhin, ghamaza fi'il madhin wa ta dhamir muttasil fi mahall rafin fa'il. Qanata maf'ulun bih. Wa qamin mudhafun ilayh, dan qam mudhaf ilayh. Kasartu fi'lun wa fa'il, kasartu fi'lun wa fa'il. Ku'ub maf'ulun bih. Wal ha fi mahall jarin bil idhafah. Kemudian au harfu 'athfin. Au tastaqima. Dengan mana illa tastaqima fi'l mudhari, tastaqima fi'l mudhari mansub bi'l mudhmar wujuban ba'da aw al-'atifah allati bi man illa. Kenapa tadi yang disebutkan di awal-awal? Karena yang sebelum aw-nya hilang, tidak terwujud, yaitu apa, pemotongan ruas-ruas tadi ketika ternyata konahnya tombak sudah lurus, iya kan. Tapi kalau tombaknya enggak lurus terjadi itu apa, pemotongan ruas-ruas. Wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiruhu hiya, kembali kepada qonah. Wa alifuhu lil itlaq, alifnya tastaqima lil itlaq, untuk akhir khair syir itlaq, melepas. Wal masdar al munsabik min anna ma ba'daha marfu' ma'tuf 'ala masdarin mutasayyidin min al fi'l al mutaqaddam, min al fi'l al mutaqaddim. Masdar yang terbentuk dari an, yang mudmar wujuban dengan fi'il mudhari setelahnya, marfu', sama ya i'rabnya dengan sebelumnya. Cara i'rabnya, mentakwilnya seperti sebelumnya. Diatafkan 'ala masdar, diatafkan kepada masdar yang masdar tersebut mutasayyad, diburu, min al-fi'il mutaqaddim, dari fi'il yang mendahuluinya. Sehingga takdirannya la yakunanna kasrun minni liku'ubiha, la yakunanna kasru minni liku'ubihim bihima aw istiqamatun minha. Harus ada dariku penebasan ruas-ruas. Iya, kecuali kalau ada, sudah ada istiqamah kelurusan dari tombak tersebut. Ya, di sini la yakunanna karenanya apa? Tamah. Pada ta'wilan ini karena tamah. Kemudian kasru sebagai fa'ilnya. Istiqamah ma'atuf pada kasru. Wal ma'na ma'na basyirina la idha shadda alaya janibu qawmin rumtu talinahum hatta yastaqimu. Wa man la tasduhu lahu al-mulayanatu amalnahu bil mukhashanati illa an yastaqima. Fal ghamzu kinayatun 'anil lin. Makna basyir adalah ishtadda idza ishtadda 'alayya janibu qaumin, apabila ishtadda 'alayya membikin susah diriku, janibu qaumin pihak satu kaum, rumtu talinahum, maka saya berupaya, bermaksud untuk talinahum, meluruskan mereka dengan cara lembut. Hatta istaqimu hingga mereka bisa istiqamah, mau istiqamah. Wa man la tasluh lahul mulayanah, siapa yang tidak cocok diberikan perlakuan lembut, amalnahu bil mukhashanah, maka kami akan perlakukan dia dengan kekerasan. Illa an yastaqima, kecuali kalau kamu tadi mau istiqamah, lurus kembali. Fal ghamzu, maka ghamz, wa kuntu idza ghamaztu qanata qaumin, adalah kinayah dari elin. Ya, perbuatan lembut di dalam meluruskan satu kaum. Aku untuk idza ghamaztu qaumin, saya apa qanata qaumin, adapun saya kalau saya meraba dan merasakan tambak satu kaum, maksudnya dia berupaya meluruskan tadi dengan apa? Cara lembut. Ya. قال الدمامين وفي استعارة تمثيلية حيث شبه حاله إذا أخذ في إصلاح قوم اتصف بالفساد فلا يكف عن حسم المواد التي نشأ عنها فسادهم إلا أن يحصل صلاحهم بحاله إذا غمز قناة معوجة حيث يكسر ما ارتفع من أطرافها ارتفاعا مانعا عن اعتدالها ولا يفرق ذلك إلا أن يستقيم انتهى. Kata Damamini dalam Bashir ini adalah isti'arah tamthiliyah. Ini istilah-istilah dalam ilmu bayan ataupun yang semisalnya. Isti'arah tamthiliyah, pinjaman dengan satu contoh, meminjam satu contoh untuk makna yang lain. Haitsu syabbaha hala, di mana dia menyerupakan keadaannya, keadaan dia si penyair ini ketika dia meluruskan satu kaum, memperbaiki keadaan satu kaum yang mereka tersifati dengan kerusakan. Falaikufu an hasmil mawadi, maka dia tidak menahan diri dari memotong materi-materi nasya'anha fasadum, yang darinya kerusakan mereka itu muncul. Dia akan memotong sumber dari kerusakan mereka. Apa itu sebabnya dipotong? Illa kecuali yahsul salahum, sudah terjadi di antara mereka perdamaian. Ini diserupakan perbuatannya dengan bihali, dengan keadaan dia idza ghamaza qanatan mu'wijah, ketika dia meraba tombak yang bengkok. Haitsu yaksir, di mana dia akan memotong martafa'a min atrafiha, apa yang menonjol dari ujung-ujungnya, sudut-sudutnya. Irtifa'an mani'an, dengan tonjolannya menghalangi kelurusan tombaknya dia. Wa li fariqu dzalika illa yastaqima, terus ya meluruskan sampai tongkat tadi lurus. Ya, difahami. Jadi perbuatan dia membuat islah kepada kaum tadi seperti perbuatan dia ketika dia membuat tombak, meluruskan tombak. Kalau ternyata sudah lurus, sudah diraba aja cukup. Kalau ternyata enggak lurus, dengan cara lembut dipatahkan apa yang menghalanginya. Wa syahid fi qawlihi aw tastaqima haitsu ja'at aw fihi bi ma'na illa في الاستثناء فانتصب المضارع بعدها بإضمار أن كما في لاقتلنا الكافر أو يسلم. Yang menjadi syahid, pendukung dari ucapan penyair di sini adalah ucapan dia au tasaqima, di mana au datang pada Bashir ini dengan makna illa fil istithna, illa dalam istithna. Maka nasablah fil mudhari setelahnya dengan menyembunyikan an, sebagaimana dalam contoh yang lain laqtulanal kafir au yuslima, saya akan sungguh-sungguh. Lam di sini lama apa? Lam qasam. Takdirnya apa? Wallahi. Lam waqiah fi jawabil qasam mahdhuf atau muqaddar. Wallahi laqtulanna al-kafir aw yuslima. Ya, jawabannya itu. Sungguh-sungguh demi Allah saya akan membunuh orang kafir kecuali dia masuk Islam. Ya. Jadi al-qatl tidak terwujud dengan terhasilkannya al-Islam. Ini lebih jelas kan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup dulu lah insyaallah. Waktu sudah habis. Kalau ada yang masih sekali bisa ditanyakan nanti. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.